Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab. Demikian disebutkan dengan tanpa menyebutkan isi babnya. Dibikin mubham, babun, bab. Dan dari pengalaman yang ada, kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan yang semacam ini untuk mengkaitkan bab ini dengan bab sebelumnya. Hadzal bab fihi ilaqatun bil babil ladzi qablah. Ini bab masih ada keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya apa ya, ikhwan? Menjelaskan tentang auladul musyrikin, anak-anaknya kaum musyrikin tempatnya di mana. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail at-Tabudzaki, Abu Salamah at-Tabudzaki al-Minqari. Qala hadathana Jarir ibnu Hazim. Qala hadathana Abu Raja. Abu Raja ini kalau enggak salah namanya Imran ibnu Milhan. Imran ibnu Milhan. Yundara ikhwan. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau menyelesaikan sebuah salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Kalimat salat di sini umum meliputi semua salat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selesai salat menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ini sunnah yang harus diperhatikan oleh para imam. Begitu selesai dia mengucapkan salam yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan juga Thauban dan juga Ibnu Abbas, dia bertakbir, dia beristighfar, membaca Allahumma antas salam mika salam, baru kemudian menghadap ke arah makmumnya. Paham ya? Dia menghadap ke arah kiblat, salam kanan kiri, bertakbir hadis Ibnu Abbas, beristighfar itu hadisnya Thauban, membaca Allahumma anta salami kasalam, kemudian menghadap ke arah makmum, itu hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Tayib bisa membalik di sebelah kanannya, insiraf an yaminih, atau sebelah kirinya. Dari sini menghadap begini atau menghadap begini. Insiraf an yaminih au an shimalih. Kemudian menghadap ke arah makmum. Menghadap ke arah makmum, ini yang sunnah. Adapun tindakan sebagian imam yang miring. Paham ya? Imam menghadap ke arah selatan atau menghadap ke arah utara. Miring begitu ikhwan. Hadhihi minal bid'ah. Ini termasuk perkara bid'ah yang disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Sehingga yang sunnah aqbala alaina biwajhihi, menghadap ke arah makmumnya. Faqala, maka beliau berkata, man ra'a minkumul laila ru'ya, siapa di antara kalian yang melihat mimpi malam hari ini? Fa in ra'a ahadun qassaha fa yaqulu masyaallah. Ketika ada seseorang yang bermimpi, maka dia kisahkan. Lalu Rasul menanggapinya atau mengucapkan apa yang Allah kehendaki. Saya ya Rasulullah, ya Allah, bawakan mimpinya. Ini Rasul yang mentakwilkannya. Tayyib. Faqala fasa'alana yauma. Suatu hari beliau bertanya kepada kami, siapa di antara kamu yang mimpi? Faqala harra ahadun minkum ru'ya, apakah ada seseorang di antara kalian yang melihat mimpi? Qulna la. Kami mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala Rasul mengatakan walakinni ra'aitul lailah. Saya yang mimpi malam ini. Tetapi saya bermimpi pada malam hari ini, saya melihat rajulaini atayani. Ada dua orang laki-laki yang mendatangi aku. Disebutkan di akhir riwayat Jibril dan Mikail alaihimassalam. Fa akhadha biyadi fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah. Mereka berdua mengambil tanganku dan mengeluarkan aku menuju ke tempat-tempat yang suci. Ardul muqaddasah, tempat yang suci. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadid. Tiba-tiba saya mendapati laki-laki duduk, laki-laki yang lain berdiri. Di tangan dia ada galub min hadid. Galub itu tulang yang bengkok yang biasa digunakan untuk menggantungkan sesuatu di pelana kuda. Pak Mehwan, nah kalau sepeda motor, antum perhatikan di bagian depan itu ya, ada besi yang bengkong yang antum gunakan untuk menggantungkan kresek. Ya. Nah, kata Ikhwan, tergambar. Al-Muhim dia adalah, di tangan dia ada besi yang bengkong. Galub min hadid. Qala ba'du ashabina an Musa. Berkata sebagian ashab kami dari Musa, yang dari Musa bin Ismail dengan lafad, galubun min hadid. Yudkhiluhu fi sidqih. Di tangan dia ada besi bengkok yang dia masukkan di tulang rahangnya. Sidqun itu tulang di bagian bawah. Ini ya, Pak. Ada berapa tulang? Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, ini ya, Pak, tulang rahang. Hatta yablugha qafah. Ditusukkan besi tadi di bawah tulang rahang sampai tembus ke bagian tengkuknya. Thumma yaf'alu bi sidqihi al-akhar mithla dhalik. Kemudian dia pun melakukan pada tulang rahang yang lain semisal itu. Di sebelah kanan tusuk sampai tembus tengkuk. Yang kiri tusuk sampai tembus tengkuknya. Tayyib wa yaltaimu sidquhu hadha. Setelah dia tusuk tadi, kemudian rahang tadi normal sebagaimana semula. Yaltaim itu kembali normal sebagaimana semula. Fayaud, fayasnu'u mithlah. Dia mengulangi lagi dan dia berbuat seperti yang pertama tadi. Tusuk lagi kanannya, tusuk kirinya sudah normal lagi. Tusuk lagi demikian seterusnya. Qultu, saya tanyakan mahadha, apa ini? Qala yantaliq. Dua malaikat tadi mengatakan, ayo maju, berangkat. Fantalakna hatta taina ala rajulin mutaji'in ala qafah. Maka kita pun berangkat hingga kami mendatangi seseorang laki-laki yang sedang telentang di atas tengkuknya. Telentang di tengkuknya. Warajulun qa'imun ala ra'sihi bifihrin aw sakhrah. Dan ada seorang laki-laki yang berdiri di bagian kepalanya di dekat sokhrah atau membawa sokhrah. Tahu sokhrah ya, Ikhwan? Batu besar. Fihir atau sokhrah, batu besar. Fayasdahu bihi ra'sah. Ternyata laki-laki itu memecahkan kepala orang tadi dengan batu besar tadi. Paham ya? Ada yang telentang, di samping dia ada laki-laki yang berdiri membawa batu besar digunakan untuk memecahkan kepala orang tadi dengan batu tersebut. Faida darabahu tadahdahal hajar. Ketika dia pukul dengan batu itu, batunya menggelinding. Batunya menggelinding, batunya tergelincir. Jadi dipukulkan di bagian kepalanya. Prak begitu. Begitu sudah dipukul, pecah kepalanya, batunya menggelinding. Paham ya? Jadi enggak bruk, diam tunda ya kan. Bruk menggelinding begitu. Fantalaqa ilaihi liyakhudha. Maka dia pun pergi menuju ke batu itu untuk mengambilnya. Fala yarji ila hadza. Maka tidak akan kembali lagi kepada dia hatta yaltaima ra'suh. Ketika dia mau pergi mengambil batu itu, dia tidak kembali kepada orang tadi hingga kepala dia sudah normal lagi. Wa'ada ra'suhu kama huwa. Kepala dia kembali sebagaimana semula. Fa'ada ilahi fadharabah. Diulangi lagi, dipukul lagi dengan batu tadi. Dipukul pertama, dipecahkan dengan batu. Prang, begitu. Begitu dipukulkan kepala dia, pecah kepalanya, batunya menggelinding. Pergi, diambil. Nah, ya, begitu balik, itu kepala orang sudah sebagaimana semula. Pukul lagi, demikian seterusnya. Kultu man hadza? Kata Rasul, siapa ini? Siapa ini? Qala intalik. Ayo pergi lagi. Berkata sang dua orang malaikat tadi, intalik. Ayo berangkat lagi. Fantalakna ila thaqbin mithlatan nur. Kita pun pergi menuju ke sebuah lubang. Thuqub itu lubang seperti tanur. Tanur itu lubang yang dibuat untuk membuat roti. Paham ya? Hah? Tahu tanur? Kalau tanurnya orang dulu tuh ikhwan dibikin bulat kayak sumur. Paham tuh? Paham ikhwan? Bulat gitu kayak sumur. Bawahnya dinyalakan api, nanti adonan khubus yang sudah jadi itu ditempelkan di sebuah tempat, ditempelkan di dinding tanur tadi itu supaya dia matang. Sehingga dia bentuknya lubang kayak sumur begini. Kalau tanur sekarang terbuat dari aluminium dan segala macamnya, jadi bulat begini. Menggunakan LPG, nyala apinya. Al-muhim, kami berangkat menuju ke sebuah lubang kayak tanur. Jadi bukan kecil, besar. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi'. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Jadi lubangnya enggak begitu besar, begitu masuk dalamnya begitu luas. Ya tawaqqatu tahtahu nara, dinyalakan di bawahnya api. Api menyala di bawahnya. Fa idza qtaraba irtafa'u. Ketika mendekat, mereka pun irtafa'u, saling naik. Hatta kada yakhruju, hingga hampir-hampir mereka keluar dari tempat tadi. Faida khamadat raja'u fiha. Tapi ketika apinya padam, mereka kembali ke tempat tadi. Wa fiha rijalun wa nisa'un 'urat. Di dalam tempat itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Faqultu man hadza? Saya tanyakan lagi, siapa ini? Siapa ini? Qala intalik. Berkata dua orang malaikat tadi, intalik. Yallah berangkat lagi. Fantalakna hatta taina ala nahrin bin dam. Kami berangkat hingga kami mendatangi sungai darah. Mendatangi sungai dari darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin. Fihi rajulun qa'im. Padanya ada laki-laki yang berdiri. Ala wasatin nahar. Ala wasatin nahri. Rajulun baina yadai hijarah. Di tengah-tengah sungai darah tadi ada laki-laki. Di depan dia ada batu. Qala Yazid wa Wahab ibn Jarir an Jarir bin Hazim wa ala shatin nahri rajul. Berkata Yazid dan juga Wahab bin Jarir, keduanya meriwayatkan dari Jarir bin Hazim dengan lafaz wa ala shatin nahri rajul. Shat wasat sama, dan di tengah-tengah sungai ada laki-laki tadi. Fa aqbala ar-rajul alladhi fin nahr. Maka laki-laki yang dalam sungai tadi berangkat atau berjalan menuju ke depan. Dia ingin keluar dari sungainya. Fa idza arada yakhruj. Ketika dia kepingin keluar, ramar rajulu bihajarin fi fi. Maka laki-laki tadi melempar dia dengan batu di mulutnya. Fa ardahu haythaka haythukan. Maka mengembalikan dia ke tempat semula. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji'u kama kan. maka setiap kali itu orang datang untuk keluar, dilempar lagi di mulutnya dengan batu sehingga dia pun kembali ke tempat semula. Faqultu man hadha? Ma hadha? Kata Rasul, saya tanyakan lagi, apa ini? Apa ini? Qala intalik. Berkata dua orang malaikat tadi, intalik. Lalu berangkat. Fantalakna hattantahayna ila rawdatin khadra. Kami pun berangkat hingga kami berhenti di sebuah taman yang hijau. Fiha syajaratun azimah. Padanya ada pohon yang besar. Wa fi asliha syaikhun wa subyan. Di bagian pangkalnya, di bagian bawahnya, Ikhwan ya, di bagian bawahnya ada seorang yang tua dan anak-anak kecil. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah, tiba-tiba ada laki-laki yang dekat dengan pohon tadi. Baina yadayhi nar, di depan dia ada api. Yuqiduha, dia nyalakan api tadi. Fasa'ida bi fisyajarah, kemudian dua orang laki-laki malaikat tadi menaikkan aku di atas pohon tadi. Wa adkhalani daran lam araqat ahsan minha, lalu memasukkan aku ke dalam sebuah rumah. Aku belum pernah mendapati rumah yang lebih indah daripada itu. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisa'un wa subyan, padanya ada laki-laki yang tua, yang muda, perempuan, anak-anak kecil. Thumma akhrajani minha, kemudian mereka berdua mengeluarkan aku dari rumah tadi. Fasa'ida bisyajarah, kemudian dimenaikkan lagi aku yang kedua kalinya ke pohon tadi. Fa'adkhalani daran hiya ahsanu wa afdal, lalu memasukkan aku dalam sebuah rumah lagi yang lain, yang lebih bagus, yang lebih afdal. Fiha syuyukhun wa syabab, padanya ada orang-orang tua dan pemuda-pemuda. Qultu, saya katakan, kata Rasulullah, tawaftumani laylah, kamu berdua sudah mengajak aku keliling-keliling malam hari ini. Fa'akhbirani amma ra'aitu, tolong beritakan kepada aku tentang apa yang saya lihat dari tadi. Sampaikan kepada aku, khabarkan kepada aku dari apa yang aku lihat dari tadi. Qala na'am, mereka berdua mengatakan, ya, sekarang akan kami beritakan khabarnya. Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu sidquhu, adapun yang kau lihat tadi yang dirobek tulang rahangnya, tusuk sampai tengkuknya yang dirobek. Fakadzabun, dia seorang kadzab, seorang pendusta. Yuhadditsu bil kadzibah, dia menyampaikan sesuatu kedustaan. Fatuhmalu anhu hatta tablughul afaq, kemudian diambil, diusung dari dia, diambil dari dia hingga dusta tadi menyampa sampai ke semua ufuk, sampai ke sampai ke seluruh penghujung dunia. Kadzab, seorang pendusta yang menyampaikan sebuah kedustaan yang diusung dari dia hingga dusta tadi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hatta tablughul afaq, itu ancamannya, ikhwan. Ada kadzab, dia berdusta atas nama seseorang atau yang semisal, dan dusta itu menyebar kemana-mana sampai ke penjuru dunia, maka dia azab dengan azab yang tadi. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah, maka akan diperlakukan pada dia seperti yang kamu saksikan tadi sampai hari kiamat. Ini haramnya dusta. Lebih haram lagi ketika dusta tanya itu menyebar kemana-mana. Barakallahu. Walladzi ra'aitahu yushtahu ra'suh, sementara yang kamu lihat tadi yang dipecah kepalanya. Farajulun 'allamahullahu al-Qur'an, seseorang laki-laki yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Fanama 'anhu bil-lail, ternyata dia tidur daripadanya di malam hari, dia enggak bangun malam. Walam ya'mal fihi bin nahar, dan di siang harinya dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, diperbuat demikian padanya sampai hari kiamat nanti. Ini dosanya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, terutama ahlul Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Tapi fadilahnya besar, tapi juga ancamannya juga sangat besar. Ketika dia hanya menghafal Quran, hanya membaca Quran, tidak mengamalkannya, tidak menggunakannya untuk sholat dan semisalnya, maka dia diazab dengan azab yang sekeras ini, barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Dan juga dikiaskan dengan Quran, al-ulum syar'iyyah, ilmu-ilmu syar'i. Ini adalah ancaman besar, hukuman yang begitu besar bagi orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi Quran aula yang paling pertama yang dibahas. Barakallahu fikum. Setelahnya semua pihak yang memiliki ilmu-ilmu syar'i. Walladzi ra'aitahu fis-saqbi fahum zunat. Sementara yang kamu lihat dalam lubang tadi, mereka adalah para pelacur, para pezina-pezina. Walladzi ra'aitahu fin-nahr akilu riba. Yang kamu saksikan di sungai darah tadi, dialah pemakan-pemakan harta riba. Ini menunjukkan haramnya perzinaan dan haramnya memakan harta riba. Semua yang disebutkan tadi hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama dan termasuk dosa besar. Wasyaikhu fi asli syajara Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadza huwa syahid. Lafaz ini yang menjadi syahid argumentasi Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini dalam Kitabul Janais. Wasyaikhu fi asli syajara Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang tua yang dipangkal pohon tadi adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wasibyanu haulah, dan anak-anak kecil yang di sekitarnya, auladunnas, anak-anaknya semua umat manusia. Kata-kata auladunnas umum meliputi yang muslimin dan anak-anaknya orang-orang kafir. Auladunnas meliputi auladul muslimin dan auladul musyrikin. Hadza huwa syahid. Mereka di sekitar Nabi. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu pohon, pohon apa ya, Khan? Pohon surga. Di situ ada dar, sebuah rumah yang dimasuki Rasul yang begitu indah. Ada dar yang lebih indah lagi. Itu semua adalah rumah-rumah dalam surganya Allah Azza wa Jal. Dari sini menjadi jelas barakallahu fikum, bahwasanya orang-orang yang mati atau anak-anak kecil yang mati yang belum balik, baik dia auladul muslimin, anaknya kaum muslimin, atau ka auladul musyrikin, tempatnya di mana? Tempatnya di dalam surga. Mereka di sekitarnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walladzi yuqidun nar malikun khazinun nar. Sementara yang menyalakan api yang di dekat pohon tadi adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Wadarul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Rumah pertama yang kamu masuki tadi adalah rumahnya kaum muslimin secara umum. Wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun rumah yang ini yang lebih bagus tadi adalah tempatnya para syuhada. Wa ana Jibril wa hadha Mikail. Saya Jibril ini dan ini adalah Mikail. Farfa ra'sak. Sekarang angkat kepala kamu. Farafa'tu ra'si. Maka saya pun mengangkat kepalaku, fa idza fawqi mithlu sahab. Tiba-tiba di atasku seperti awan. Begitu yang begitu tebal awan ya, Pak. Qala, mereka berdua mengatakan, dzaka manziluk. Yang itu tempatmu nanti. Berarti Rasul di tempat yang paling tinggi dari semua yang ada. Qultu, maka saya katakan, da'ani adkhulu manzili, biarkan aku masuk tempatku ini, biarkan aku. Qala, maka mereka mengatakan, innahu baqiyalaka umrun, kamu masih punya sisa umur, lam tastakmilhu, yang belum kamu sempurnakan umur tadi. Falawistakmalta ataita manzilak, kalau kamu sudah menyempurnakan usia kamu, umurnya kamu, maka kamu akan mendatangi tempat kamu tadi. Intaha. Ini hadis cukup panjang terkait dengan mimpinya Rasulullah SAW, ikhwan. Dan ru'yal anbiya wahyun haq. Ru'yahnya para nabi itu hak, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Syahidnya dibawakan panjang oleh Al-Bukhari. Syahidnya pada kata-kata wasyaykhu fi asri syajara Ibrahim wasibyanu hawlahu awladun nas. Untuk menerangkan bahwasanya seluruh anak-anak kecil yang mati sebelum balik, baik orang tuanya muslim ataupun orang tuanya kafir, tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada fadl. Tayyib barakallahu fikum. Di antara faedah yang bisa kita ambil ikhwanuddin azakumullah dari hadis ini adalah itsbatur ru'ya, penetapan adanya mimpi. Adanya mimpi, dan yang dimaukan sekarang adalah ru'yal haq, mimpi yang benar, mimpinya kaum mukminin, satu bagian dari nubuah. Adapun mimpinya para anbiya itu haqqun, mimpinya para nabi itu haq, sehingga di dalamnya ada unsur hukum. Paham ya? Adapun mimpinya kaum mukminin disebut dengan bushra, kabar gembira untuk dia. Tidak ada padanya isbat hukum, penetapan sebuah hukum syar'i, sebab hukum agama telah sempurna. Yang berikutnya yang nanti na'azakumullah ialah bolehnya menanyakan tentang mimpi seseorang. Dan ingat yang dimaukan adalah ru'ya haq, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ikhwan fillah na'azakumullah ialah ar-ru'ya tu'abbar. Yang namanya mimpi itu bisa ditakbir, ditakwil. Namanya takbir ru'ya atau takwil ru'ya, takbir mimpi atau takwil mimpi. Barakallahu fikum. Ini semua disebutkan secara khusus oleh para ulama dalam pembahasan kitab ru'ya, kitab yang membahas masalah mimpi-mimpi. Di sana disebutkan mimpi berikut dengan takbir-takbirnya. Barakallahu fikum. Dan juga menjelaskan kepada kita tentang keharaman semua perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam riwayat ini. Hurmatul kadzib, haramnya kedustaan. Lebih haram lagi ketika dusta itu menyebar ke mana-mana, menyebar ke mana-mana, ke seluruh penjuru daerah, penjuru dunia. Lebih besar lagi dosanya ketika kedustaan itu atas nama pemerintah atau penguasa. Semisal itu pula barakallahu fikum, kedustaan itu dimunculkan atas nama azimul qaum, atas nama orang yang agung, para ulama, para masyayikh, dan semisalnya. Tayyib, terutama ulama sunnah, masyayikh sunnah, berdusta atas nama syekh tadi. Sehingga tersebar ke mana-mana, barakallahu fikum. Ini ancamannya lebih berat lagi seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahul musta'an. Juga haramnya adamul amal bil ilm, tidak mengamalkan ilmu, barakallahu fikum. Ini untuk kita penting diperhatikan, sehingga kita mengkaji ilmu, kita menghafal ilmu, khususnya menghafal Quran, bukan dalam rangka dikatakan hafidh, tapi dalam rangka untuk kita baca, kita tadaburi, kita renungkan, dan kita amalkan dalam keseharian kita. Khusus untuk para hufadzul Quran, mereka sangat dianjurkan untuk menggunakan Quran tadi dalam sholatnya. Dalam sholatnya, baik yang fardu, terutama yang sunnah, lebih khusus lagi pada sholatul lail, pada qiyamul lail. Maka dituntut untuk ini, menggunakan bacaannya, menggunakan hafalannya untuk sholat. Juga menunjukkan haramnya perzinaan, baik pelakunya laki-laki atau pelakunya wanita. Hurmatuz zina, dan juga hurmatu akdir riba, haramnya memakan harta riba. Juga menunjukkan ya qanam tina azakumullah manzilatun rafi'atun syuhada. Kedudukan yang sangat tinggi untuk para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam ma'rakah. Mereka punya tempat khusus berbeda dengan umumnya kaum mukminin. Ada dar li'amatil mukminin, sebuah tempat untuk umumnya kaum mukminin. Ada darun khasah li syuhada. Ada tempat khusus untuk para syuhada, menunjukkan mereka memiliki manzilah yang lebih tinggi. Namun ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu dar khasah lil anbiya, tempat khusus untuk para nabi dan para rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan yang paling tinggi dari semua manzilah tadi. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.